وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih bisa bertemu, kita masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas ibadah di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan 1442 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufiknya, kekuatan dan inayahnya kepada kita semua untuk terus istiqomah di atas jalan kebaikan, di atas tauhid, dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam, buah tangan dari al-imam an-nawawi rahimahullah ta'ala, memasuki bab yang ke-157, yaitu tentang tata cara melaksanakan sholat jenazah. Sebagaimana telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa hak seorang muslim kepada saudaranya apabila dia meninggal, dia mengikuti jenazahnya. Kemudian dijelaskan juga tentang ganjaran dan pahala orang yang mensolatkan jenazah saudaranya, kemudian orang yang menghantarkan jenazah saudaranya sampai ke kuburan. Yang mana apabila seorang mensolatkan jenazah, yakni jenazah saudaranya, maka dia mendapatkan pahala satu qirat tentang mensolatkan jenazah, yaitu doa-doa yang dibaca ketika seorang ikut mensolatkan jenazah saudaranya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, babu ma yuqra'u fi salatil janazati, bab tentang apa yang dibaca ketika mensolatkan jenazah, jenazah seorang muslim atau muslimah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, yukabbiru arba' takbirat, seorang bertakbir, yakni dalam sholat jenazah itu empat takbir, empat kali takbir. Yata'awadhu ba'dal ula, setelah dia mengucapkan takbir yang pertama, yaitu takbiratul ihram dalam sholat jenazah, maka dia membaca ta'awud, a'udhu billahi minasyaitan rajim. Kemudian thumma yaqra'u fatihatal kitab, kemudian dia membaca surat al-fatihah. Setelah membaca surat al-fatihah, thumma yukabbiru thaniyata, kemudian dia bertakbir yang takbir yang kedua. Thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, Kemudian dia mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, dalam ucapan salawatnya dia membaca, mengucapkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Membaca salawat. Lalu kata beliau, wal afdalu an yutimmahu. Bacaan salawat yang lebih afdal adalah seorang menyempurnakan salawat itu. Karena yang dibawakan oleh An-Nawawi dalam kitabnya ini, salawat yang singkat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagi mereka, yakni sebagian madhab, itu sudah cukup. Seorang membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu sudah mencukupi. Sebagaimana dalam tasyahud yang pertama. Ketika seorang sholat yang ada dua tasyahudnya. Menurut madhab Syafi'i, ya, atau Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah, itu mencukupi atau mencukupkan seorang membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bagi mereka itu sudah cukup. Tidak harus menyempurnakan sampai selesai. Nah, demikian pula dalam hal ini, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, setelah seorang mengucapkan, membaca Al-Fatihah pada takbir yang pertama, kemudian takbir yang kedua, dia membaca salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, kata beliau, wal afdalu an yutimmahu. Yang lebih afdal bagi orang yang sholat jenazah itu, ketika mengucapkan sholawat, dia menyempurnakan sholawat tersebut. Yaitu membaca sholawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Atau dengan lafad-lafad yang lainnya. Karena sholawat Ibrahimiyah itu ada beberapa lafad. Beberapa redaksi. Maka boleh kita memilih salah satu dari redaksi-redaksi tersebut. Ila qawlihi innaka hamidun majid. Jadi, lebih afdal ketika seorang sholat jenazah, tatkala membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyempurnakan bacaan salawat tersebut. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, wala yaf'alu ma yaf'aluhu katsirun minal awam fi qira'atihim. Dan janganlah seorang melakukan, yakni dalam sholat jenazahnya, sebagaimana yang dilakukan oleh banyak orang-orang awam. Yaitu mereka membaca setelah takbir yang pertama, mereka membaca innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-56. Jadi jangan sampai dia membaca atau melakukan seperti orang-orang awam membaca ayat ini. Fa innahu la tasihhu salatuhu idza qasara alayhi. Karena kalau seorang hanya membaca ayat ini dan dia tidak membaca salawat, maka tidak sah salat jenazahnya. Dan memang tidak ada riwayat yang sahih yang mengatakan bahwa seorang membaca ayat ini setelah takbir yang kedua. Riwayat-riwayat yang ada menyebutkan seorang membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah takbir yang kedua dalam salat jenazah. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, setelah membaca salawat, thumma yukabbiru thalithata. Kemudian dia bertakbir, takbir yang ketiga. dalam sholat jenazah. Wa yad'u lil mayyit wa lil muslimin. Dia dalam sholawat yang ketiga, dalam pada sesudah rakaat yang sesudah takbir yang ketiga, dia membaca doa untuk si mayat dan juga untuk kaum muslimin. Bima sanadzkuruhu minal ahadith insyaallah ta'ala, yang mana nanti kami akan sebutkan hadis-hadisnya insyaallah ta'ala. Thumma yukabbirur rabi'ata, kemudian setelah membaca doa pada takbir yang ketiga, kemudian dia bertakbir takbir yang keempat, Allahu Akbar. Wa yad'u, dan membaca doa setelah takbir yang keempat. Wa min ahsanihi, kata beliau, dan diantara doa-doa yang terbaik ketika seorang membaca doa dalam sholat jenazah setelah takbir yang keempat, dia membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa kfir lana wa lahu. Ya Allah, janganlah engkau halangi kami akan pahalanya. Jadi pahala mensolatkan jenazah ini, berikan pada kami pahalanya, jangan engkau menghalanginya. Wa la taftinna ba'dahu, dan janganlah engkau menjadikan fitnah setelah wafatnya orang ini, yakni fitnah yang menimpa diri kami. Waghfir lana wa lahu, dan ampunilah kami dan ampuni pula si mayat ini. Ini yang disebutkan oleh An-Nawawi. Kemudian kata beliau, wal mukhtar annahu yutawwilu du'a fil rabi'ati, dan pendapat yang kuat, pendapat yang terpilih, yakni dalam madzhab Syafi'i, annahu yutawwilu du'a fil rabi'ati, bahwasanya dia memperpanjang doa setelah takbir yang keempat. Khilaf ma ya'taduhu aktsarun nas, menyelisihi apa yang menjadi kebiasaan orang banyak. Ya, li hadits Abi Ibni Abi Aufa alladhi sanadzkuruhu insyaallah ta'ala. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Abi Aufa yang insyaallah akan kami sebutkan, jadi dalam pembahasan ini. Ini yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam menjelaskan tentang kaifiyah, tata cara sholat jenazah. Nah, di dalam sholat jenazah ini ada hal-hal yang di sana terjadi khilaf di antara ulama. Ini adalah masalah-masalah furu'iyah, bukan masalah-masalah yang pokok, masalah-masalah cabang. Di antara mereka yang terjadi perbedaan kalangan ulama tentang membaca surat setelah membaca Al-Fatihah. Sebagian ulama membolehkan membaca surat setelah Al-Fatihah, tapi mayoritas ulama mencukupi hanya membaca Al-Fatihah. Kemudian juga dalam masalah doa setelah takbir yang keempat, sebagian ulama menyebutkan beberapa doa yang boleh dibaca. Di antaranya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau cenderung seorang membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar setelah takbir yang keempat. Sebagian ulama mengatakan tidak ada riwayat ya, yang menyebutkan tentang doa apa yang dibaca setelah takbir yang keempat. Jadi ini sebagian dari permasalahan-permasalahan yang ada beberapa perbedaan di kalangan ulama, tapi intinya bahwa kita sebagai seorang muslim dianjurkan untuk mensolatkan jenazah saudara kita yang meninggal, ya. Kemudian mayoritas atau pada umumnya boleh dikatakan di dunia Islam itu membaca atau sholat jenazah itu dengan empat takbir. Padahal sebetulnya ada beberapa riwayat sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Albani rahmatullah alaih dalam kitabnya Ahkamul Janaiz, ya, bahwa takbir tidak hanya sampai empat, bahkan lebih dari itu. Silakan merujuk ke kitab tersebut. Nah, tapi intinya bahwa secara umum di dunia kita atau di masyarakat kita, kaum muslimin ketika mensolatkan jenazah itu dengan empat kali takbir. Ini yang pada umumnya. Kemudian ada hal yang juga patut diingatkan pada kesempatan yang baik ini, bahwa dalam sholat jenazah itu tidak ada doa iftitah, karena tidak diriwayatkan. Tidak diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa setelah takbir yang pertama beliau membaca doa iftitah. Ini tidak ada di riwayatnya. Maka langsung ta'awud, baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim, kemudian baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahilalamin sampai selesai. Ini yang jelas riwayatnya. Maka tidak ada membaca doa iftitah ketika sholat jenazah. Adapun tentang hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, kata beliau, فَأَمَّا الْأَدْعِيَةُ الْمَأْثُورَةُ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الثَّالِثَةَ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الثَّالِثَةِ فَمِنْهَا. Adapun doa-doa yang diriwayatkan, yakni dari Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah takbir yang ketiga, ini diantaranya beliau membawakan sejumlah hadis tentang doa-doa tersebut. Hadis yang pertama dalam bab ini, qala rahimahullah ta'ala an Abi Abdurrahman Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Abu Abdurrahman, namanya adalah Auf bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jenazatin. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatkan suatu jenazah. Fahafittu min du'aihi wa huwa yaqul. Kata Auf bin Malik, maka aku menghafal dari doa beliau. Ketika mensolatkan jenazah, beliau berdoa, yakni setelah takbir yang ketiga, Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ampunilah mayat ini. Warhamhu. Rahmatinah mayat ini. Wa'afihi. Selamatkanlah mayat ini. Wa'afu anhu. Dan maafkanlah mayat ini. Wa akrim nuzulahu, berikanlah kemuliaan baginya di tempat turunnya. Yang diberikan kepada mayat ini tempat yang layak untuknya. Wa wassi mudkhalahu, dan perluaslah tempat masuknya, yakni kuburannya. Waghsilhu bil ma'i wassalji wal barad, dan bersihkanlah, mandikanlah jenazah ini dengan air, dengan salju, dan dengan air abun. Wanakkihi minal khotaya, dan bersihkanlah mayat ini dari berbagai kesalahan, dari berbagai dosa. kama naqaita tsaubal abyadha minad danas, sebagaimana engkau membersihkan pakaian yang putih dari noda. Wa abdilhu daron khairon min darihi, dan gantikanlah bagi mayat ini tempat tinggal atau rumah yang lebih baik dari rumahnya ketika di dunia, Wa ahlan khairan min ahlihi, gantikan lagi bagi mayat ini keluarga yang lebih baik dari keluarganya. Wa zaujan khairan min zaujihi, gantikanlah bagi mayat ini yakni pasangannya ya atau istrinya yang lebih baik dari yang di dunia. Wa adkhilhul jannata, dan masukkanlah dia ke dalam surga. Wa a'idhu min adzabin adzabil qabri, dan lindungilah dia dari azab kubur. Wa min adzabin nar, dan dari azab api neraka. Kata Auf bin Malik radhiyallahu anhu, hatta tamannaitu an akuna ana dzalikal mayyit, sampai-sampai kata beliau, aku berangan-angan seandainya mayat itu adalah aku yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang yang pertama, semangatnya para sahabat di dalam menerima dan mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga apa yang dibacakan oleh Nabi sallallahu, dan Nabi tentu memperdengarkan bacaannya. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengajarkan kepada para sahabat. Ya. Doa ketika salat jenazah. Jadi sholat jenazah itu bukan dibaca dengan jahar, tapi dengan suara yang sir, pelan. Ya, namun, terkadang seorang imam itu, dia perlu, ya, untuk memperdengarkan bacaannya kepada makmum, supaya mereka mengambil dari doa yang dibaca oleh imam tersebut. Ya, nah di sini kita melihat, bahwa Nabi alaihissalam di dalam mendoakan mayat itu, beliau memperdengarkan bacaannya, bukan mengeraskan, ya, bukan membaca dengan jahar, tidak, tapi beliau memperdengarkan bacaannya sehingga para sahabat mendengar apa yang beliau membacanya. Sehingga kita melihat di sini Auf bin Malik radhiyallahu an, kata beliau, aku mengambil dari apa yang beliau baca, karena aku mendengar apa yang beliau membacanya. Maka mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah orang-orang yang betul-betul mencermati semua ibadah dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mereka menjadikan beliau sebagai contoh teladan dalam semua aspek kehidupan beliau. Salah satunya adalah dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dalam hal ini ketika mensolatkan jenazah. Karena memang kita harus mengambil ilmu dari Nabi SAW. Artinya, dalam beribadah kepada Allah ta'ala harus ada contohnya. Ya, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kalau beliau tidak mencontohkannya, maka kita tidak usah melakukannya. Ya, tidak usah melakukannya. Tapi yang kita lakukan adalah apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang juga diambil dari hadis ini, bahwa ilmu itu memang harus dijaga. Dahulu mereka menjaga ilmu itu, di antaranya adalah dengan hafalan mereka, para sahabat. Tetapi kemudian ditulis, tidak hanya hafalan, ditulis. Sehingga ada masa tadwinul hadis, masa ketika penulisan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua ini dalam rangka menjaga ilmu, memelihara ilmu. Jadi ilmu itu dijaga, dipelihara dengan dua hal. Dengan sudur dan hati, ya, dan menghafal ilmu itu. Yang kedua dengan tulisan. Dan tulisan. Dan menulis ilmu tersebut. Kemudian juga diambil dari hadis ini, bahwa ilmu itu disampaikan. Sebagaimana Auf bin Malik radhiyallahu an, beliau mengajarkan kepada yang lainnya tentang doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mensolatkan jenazah. Sampaikan kepada yang lainnya. Sehingga ilmu itu berkah. Dan ilmu itu terjaga. Dia memberikan, mengajarkan kepada orang lain. Dan itulah yang terjadi, itulah yang berjalan dalam sejarah kaum muslimin. Ilmu itu diturunkan dari sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Sampai hari ini, ilmu-ilmu Islam tetap terpelihara. Sumbernya Quran dan Sunnah. Dan pemahaman para sahabat, ilmu para sahabat ketika mereka menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Islam terjaga. Oleh karena itu, siapapun dan bagaimanapun manusia berupaya untuk merubah Islam ini dengan hawa nafsu mereka dan keinginan-keinginan mereka, maka tidak akan terjadi. Artinya, Islam tetap terpelihara. Siapa yang menjaganya? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan menjaganya dengan adanya para ulama. Ulama-ulama kaum muslimin. Jadi al-haq dan kebenaran yang dibawa oleh Islam, Quran dan sunnah, ucapan-ucapan para sahabat, tabi'in, dan para ulama-ulama kaum muslimin, semua terjaga dan terpelihara. Ya. Oleh karena itu, kalau ada orang-orang yang baru mulai belajar Islam, apalagi belajar Islam di barat, ya, kemudian mencoba merubah dan pendapat-pendapat akal mereka, atau dengan hawa nafsu mereka, atau dengan hasrat-hasrat mereka yang tidak benar, maka kita katakan yang menjaga agama Allah ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka bagaimanapun upaya mereka untuk merusak Islam dan kaum muslimin, ini semua adalah usaha dan upaya yang sia-sia. Karena yang menjaga agama Allah ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui para ulama-ulama kaum muslimin yang terus ada, walaupun jumlah mereka sedikit. Ya. Kemudian yang juga diambil dari hadis ini, yaitu pentingnya doa. Kita tidak bisa memberikan suatu kepada orang yang telah meninggal kecuali doa. Ya. Kita mendoakan mereka dalam mensolatkan jenazahnya, atau doa-doa yang lain secara umum untuk kaum muslimin dan kaum muslimat yang hidup maupun yang telah meninggal. Karena doa ini diantara amalan-amalan yang bermanfaat, yang bisa diambil manfaatnya oleh orang yang telah meninggal, yaitu dari doa orang-orang yang masih hidup. Maka kita diajarkan doa oleh Nabi SAW ketika mensolatkan jenazah saudara kita sama kaum muslimin. Nah, di dalam lafaz hadis ini, bahwa mayat yang meninggal, yang disolatkan oleh Nabi SAW, yang diceritakan dalam hadis ini adalah seorang laki-laki. Nah, kalau yang meninggal itu seorang wanita, kalau meninggal seorang perempuan, maka kita tinggal merubah kata gantinya. Kalau laki-laki, Allahumma firlahu. Kalau wanita, Allahumma firlaha, warhamha, wa'afiha, wa'afu'anha, wa'akrim nuzulaha, wa'asi' mudkholaha, wa'ksilha bilma'i wa'salji wal-barat, wa'nakqiha bilal khotoya, kama naqtaita thawbal abiyadu minal danas, wa'abdilha taran khairan min dariha, wa'ahlan khairan min ahliha, wa'zawjan khairan min zawjiha, وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار. Semua kata ganti hu menjadi ha kalau mayatnya perempuan. Kalau mayatnya laki-laki, ya seperti apa yang disebutkan dalam hadis ini. Allahumma firlahu warhamhu dan seterusnya. Kemudian juga yang perlu dijelaskan pada kesempatan yang baik ini, kalau misalnya jenazah itu dua orang, ya, ada orang meninggal, dua orang, kemudian kita sholatkan jenazah itu, satu sholat, dua jenazah tapi satu sholat, satu kali sholat, karena ada sebagian daerah, ya karena faktor mungkin kejahilan, ya kalau ada dua jenazah, pertama disolatkan untuk yang satu, kemudian dipindahkan jenazah ini, dibawa jenazah kedua, sholatkan lagi. Nanti kalau tiga, juga begitu. Ini ada sebagian daerah. Tapi yang benar adalah bolehnya mensolatkan jenazah lebih dari satu. Cukup dengan satu sholat. Tinggal doanya saja yang dirobah. Ya. Kalau dua orang, Allahumma firlahuma warhamhuma wa'afihima wa'afu anhuma wa'akrim nuzulahuma dan seterusnya, diganti dengan kata ganti dua. Kalau tiga orang yang meninggal, kita sholatkan sekaligus tiga orang satu sholat jenazah, maka tinggal kita mengganti dengan kata ganti yang menunjukkan banyak. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim, wa'afu anhum, dan seterusnya. Itu kalau banyak orang. Nah, ini hal-hal yang perlu diketahui oleh kaum muslimin. Sehingga kita bisa memberikan hak saudara kita. Tatkala dia meninggal, kita sholatkan. Nah, satu contoh yang kita sering alami misalnya, ketika melaksanakan ibadah umroh atau haji, itu jenazah di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram itu terkadang jumlahnya banyak. Ya, jumlahnya banyak. Maka bacaannya tinggal di Allahumma firlahum warhamhum wa'afi wa'fanhum dan seterusnya. Ya. Tidak hanya tetap hanya kata ganti satu. Allahumma firlahu warhamhum wa'afi wa'fanhum. Padahal orang yang meninggal itu mayatnya banyak. Kadang-kadang sampai 10 ya, jenazah. Nah, mereka pada umumnya, tadi itu yang kita lihat, kalau sholat jenazah itu semuanya sekaligus. Ada 3 jenazah, ya 3 jenazah disolatkan satu sholat. Ada 4, ya 4 orang disolatkan satu sholat. Ada 1 jenazah, ya 1 kali sholat. Jadi tidak berulang-ulang. Sebagaimana yang kita lihat dan kita saksikan ketika mensolatkan jenazah kaum muslimin, contohnya ketika di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Nah, ini cuma bagian-bagian yang penting harus kita pahami di dalam mensolatkan jenazah. Kemudian bahwa hadis ini memberikan kepada kita pelajaran bahwa seorang hamba dia membutuhkan rahmat Allah tidak hanya ketika hidup, bahkan lebih dari itu tatkala telah meninggal. Ya, Makanya orang yang meninggal itu didoakan, dimintai, ya, agar mayat ini diampuni oleh Allah, dirahmati oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, dan seterusnya. Karena kita sangat membutuhkan ampunan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan dalam doa ini, waksilhu bil ma'i wassalji wal barad. Ya Allah, mandikanlah, bersihkanlah jenazah ini, mayat ini, dengan air, dengan salju, dan dengan embun. Ini menunjukkan bahwa, ya, berwudu, bersuci dengan menggunakan es, ya, misalnya seorang tinggal daerah yang dingin, ya, sana salju turun, maka boleh berwudu dengan salju, boleh berwudu dengan air embun, ya, itu dibolehkan karena disebutkan dalam hadis ini. Baik, kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa disebutkan dalam doa ini, wa naqqihi minal khotoya, dan bersihkanlah mayat ini dari dosa-dosanya. Dosa itu beban, ya, yang dibawa oleh seorang setelah dia mati sampai di hari kiamat. Seorang kalau membawa dosa, semoga Allah mengampuni kita, tidak ada manusia yang luput dari dosa. Nah, dosa ini dibawa sampai di yaumil qiyamah. Ya, semoga Allah mengampuni dosa seseorang dan menghapusnya sebelum dibangkitkan di hari kiamat. Atau bahkan sebelum meninggal telah diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah, dosa ini harus dibersihkan. Makanya kita mohon pada Allah Ta'ala untuk apa? Agar Allah membersihkan mayat ini dari dosa-dosanya, dari kesalahan-kesalahannya. Sebagaimana Allah membersihkan, yaitu kain putih dari noda, dari kotoran. Nah, yang disebutkan di sini kain putih, ini menunjukkan keutamaan warna putih itu. Makanya jenazah atau orang meninggal dikafani dengan kain putih, kafan berwarna putih. Meskipun boleh dan warna yang lainnya, kalau memang tidak ada yang putih, ya, itu tidak dilarang. Tapi lebih utama menggunakan warna putih, karena warna yang menunjukkan kepada kesucian dan kebersihan, ya, warna putih. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adanya adab kubur. Makanya dalam doa ini, di antara yang diucapkan oleh seorang yang mensolatkan jenazah, wa a'idhuhu min adzabil qabri, dan lindungilah mayat ini dari adab kubur. Ini menunjukkan bahwa adab kubur itu ada, ya. Adab kubur itu ada. Makanya orang mengingkari adab kubur, ini adalah menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana mereka meyakini adanya azab kubur. Oleh karena itu kita berdoa dalam sholat kita, ya, di akhir sholat sebelum salam, ya Allah, ma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min syarri fitnatil masih wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ya, kita mohon perlindungan pada Allah dari azab kubur, menunjukkan bahwa azab kubur itu ada. Kalau azab kubur tidak ada, ngapain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa untuk berlindung dari azab kubur? Bahkan beliau mengatakan dengan lantang, dengan jelas, Ta'awadhu min azabil qabri. Mohonlah perlindungan pada Allah dari azab kubur. Ini perintah Nabi SAW. Menunjukkan adanya azab kubur. Ya. Dan kita beriman tentang adanya azab kubur. Wa min azabin nar, demikian pula tentang adanya azab api neraka. Kali itu kaum muslimin yakni dalam doa-doa mereka selalu mohon kepada Allah Ta'ala agar dilindungi dari azab api neraka. Ketika Auf bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan tamannaitu an akuna ana dhalikal mayyit, ini menunjukkan bahwa seorang itu boleh berangan-angan sesuatu yang baik. Ya. Berangan sesuatu yang baik. Dan usaha yang dilakukannya. Dan amal ibadah, amal soleh. Ya, yang dikerjakannya. Maka dia berharap ampunan Allah. Rahmat dari Allah. Ya. Apalagi doa yang dibaca oleh Nabi SAW ini. Adalah doa yang demikian agungnya. Permohonan-permohonan yang ada dalam doa ini. Makanya Auf bin Malik mengatakan, aku berangan-angan seandainya, aku berandai-andai, seandainya aku yang menjadi mayat tersebut yang disolatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian doa, ketika kita mohon hanya kepada Allah, ini menunjukkan bahwa memang yang menjadi tumpuan harapan seorang mukmin adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya mintalah pada Allah, mohonlah pada Allah. Jangan meminta kepada selain Allah, siapapun dan apapun dia. Ya. Tetapi mintalah dan mohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Abi Qatadah radhiyallahu anhu wa Abi Ibrahim al-Ashhali an abihi wa abuhu sahabiyyun radhiyallahu anhum ajma'in. Dari Abu Hurairah, Abu Qatadah dan ayah dari Ibrahim al-Ashhali. Ayahnya juga seorang sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka tiga orang ini berkata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shalla ala janazatin. Bahwa pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolatkan satu jenazah. Faqal, maka di dalam doanya beliau mengucapkan Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampunilah orang yang hidup di antara kami dan orang yang mati di antara kami. Wa saghirina wa kabirina. Ya Allah, ampunilah anak kecil kami dan orang tua yang orang yang berusia lanjut di antara kami. Wa dzakarina wa unthana. Ya Allah, ampunilah golongan laki-laki dari umat ini dan wanita dari golongan kami. Wa syahidina wa ghaibina. Ampunilah orang yang ikut menyaksikan jenazah ini atau yang ada di saat itu dan orang yang tidak hadir di saat tersebut. Semua didoakan oleh Nabi SAW. Kemudian kata beliau dalam doanya, Allahumma man ahyaitahu minna. Ya Allah, barang siapa yang engkau hidupkan di antara kami, fa'ahyihi alal Islam, maka hidupkanlah dia di atas Islam. Wa man tawaffaitahu minna, dan barang siapa yang engkau matikan dia di antara kami, fatawaffahu alal iman, maka wafatkanlah dia di atas iman. Ini sehingga ketika meninggal dalam keadaan beriman pada Allah Ta'ala. Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya Allah, janganlah engkau halangi. Janganlah engkau halangi kami dari pahala Yani kami mensolatkan jenazah ini. Wala taftinna ba'dahu, dan janganlah engkau menimbulkan fitnah setelah wafatnya orang ini. Hadis dari Imam Tirmidzi min riwayat Abi Hurairah wal Ashhali, dari riwayat Abu Hurairah dan Al Ashhali. Wa rawahu Abu Dawud min riwayat Abi Hurairah wa Abi Qatadah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari hadis Abu Hurairah dan hadis Abu Qatadah. Qala Al Hakim, kata Al Hakim, hadis Abu Hurairah sahih ala syarti Al Bukhari wa Muslimin. Wa hadis Abu Hurairah ala hadis yang sahih sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa qala Tirmidzi, dan Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan, qala Al-Bukhari, Imam Bukhari mengatakan, as-sahu riwayat hadal hadith riwayatul ashhali, bahwa riwayat yang paling sahih dalam doa ini adalah riwayat al-ashhali. Qala Al-Bukhari, wa as-sahu syai'in fil bab hadith Auf bin Malik. Adapun tentang yang paling sahih dalam bab yang menjelaskan doa-doa ketika sholat jenazah adalah hadis Auf bin Malik yang tadi kita bacakan. Di dalam hadis ini salah satu doa dari doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang mensolatkan jenazah. Tadi yang pertama itu salah satunya. Kemudian yang redaksi yang lain, ya ini. Allahumma fil hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakirina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fahiya al-islam. Allahumma man ahyaitahu minna fahiya al-islam. Wa man tawaffaitahu tawaffa ala al-iman. Allahumma la taftinna ba'dahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Nah, ini di antara doa-doa yang dibaca ketika mensolatkan jenazah. Dan doa ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW ini mencakup banyak, dan bahkan semua dari umat ini. Beliau mendoakan mereka, baik yang masih hidup, yang sudah meninggal, bahkan anak kecil dan orang tua, orang yang hadir, orang yang tidak hadir di saat itu, semua didoakan oleh Nabi SAW dalam doa ini. Maka doa ini juga mencakup ya banyak hal. Di antaranya adalah kita tidak hanya mendoakan orang telah meninggal, tetapi juga orang yang hidup, kita mendoakan mereka. Ya, kita mendoakan tidak hanya orang yang telah meninggal, tetapi juga yang masih hidup. Ya, supaya Allah memberikan hidayah, memberikan taufik, dan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan Islam dan hidup di atas Islam. Makanya diantara yang dibacakan oleh Nabi SAW dalam doa ini, Allahumma man ahyaitahu minna fa'ahyihi alal Islam. Ya Allah, barang siapa yang engkau hidupkan di antara kami, maka hidupkanlah dia di atas Islam. Satu nikmat. Nikmat terbesar yang Allah berikan pada seorang hamba di dunia ini adalah nikmat Islam. Mengalahi seluruh nikmat-nikmat yang lainnya. Karena di dunia ini banyak nikmat. Harta, jabatan, kekuasaan, dan yang lainnya. Dari berbagai macam nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, nikmat terbesar yang Allah anugerahkan pada seorang hamba dalam kehidupannya di dunia ini adalah nikmat iman dan Islam. kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan semoga Allah tetap menjaga kita semuanya agar tetap istiqamah di atas iman dan Islam sampai akhir hidup kita. Ini yang harus kita pertahankan. Kalaupun harus mempertaruhkan jiwa kita, pertaruhkan jiwa kita demi mempertahankan akidah kita, mempertahankan iman kita, mempertahankan Islam kita. Ya. Ini adalah bekal yang akan kita bawa sampai meninggal, sampai dibangkitkan dari kiamat, yaitu iman dan Islam. Adapun yang lainnya ditinggalkan, jabatan, harta, istri yang cantik, anak yang masya Allah, dan semua apa-apa di dunia ini, kalau seorang meninggal, maka dia meninggalkan mereka, meninggalkan semuanya. Yang dibawa dari hartanya hanya 3 lembar kain. Kain putih, kain kafan. Harganya kurang lebih 150 ribu. Itu yang dibawa, yang dibawa mati. Dari materi, dari hartanya yang dibawa mati, ya hanya 3 lembar kain kafan. Adapun yang lainnya semua ditinggalkan. Ya. Rumah mewah, istana mewah, mobil mewah, istri yang cantik, tanah berhektar-hektar, ya, rumah yang banyak, pengaruh yang besar, semua ditinggalkan. Dia hanya sebatang kara, dibawa ke liang lahat, dimasukkan ke liang itu. Paling seorang ingat 1-2 hari, 1-2 minggu, 1-2 bulan. Ya. Setelah itu selesai. Meninggalkan harta diterima oleh anak-anaknya, ahli warisnya. Ya. Kalau ahli waris yang ditinggalkannya orang-orang bertakwa, alhamdulillah. Mereka memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tetapi na'udzubillahi min dzalik. Kalau ahli waris yang ditinggalkannya orang-orang yang na'udzubillah yang tidak baik, ya. Tidak taat pada Allah dan Rasulnya. Tidak mengerjakan sholat 5 waktu. Hidup berfoya-foya. Dan seterusnya. Maka hartanya tidak akan bermanfaat. Tidak bermanfaat. Nah, oleh karena itu. Kematian adalah pelajaran terbesar bagi seseorang. Dan telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min 3. Apabila anak Adam meninggal maka terputus semua amalnya kecuali 3. Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, kita dalam hidup ini marilah kalau punya harta jangan menunggu sudah sakit dalam keadaan sakaratul maut, baru ini untuk fulan, ini untuk fulan, ini untuk fulan. Ya. Di saat sehat walafiat, ada hartanya, berikan, infakkan harta itu. Untuk amal jariah. Untuk amal jariah. Kemudian, yang kedua yang bermanfaat bagi seorang hamba, ilmu yang diajarkan. Ketika dia hidup, dia punya ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang diamalkan oleh manusia. Dia diajarkan. Mereka melakukannya, mereka mengerjakannya, mereka mengetahuinya. Ya. Maka selama mereka mengamalkan ilmu ini, orang tersebut mendapatkan pahala. Meskipun dia telah meninggal. Kemudian yang ketiga, anak. Seorang punya anak, dia didik mereka dengan baik, menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mendoakan orang tuanya, itu yang bermanfaat. Adapun yang lainnya akan ditinggalkan. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini bahwa hendaknya seorang dia itu mengingat saudaranya, mendoakan mereka, dan di dalam melakukan amal-amal ini, mendoakan orang-orang meninggal, dia mengharapkan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. La tahrimna ajrahu. Ya Allah, apa yang kita lakukan dalam mensolatkan jenazah ini, dalam mengurus jenazah ini, janganlah engkau haramkan pahalanya kepada kami. Maka seorang hamba berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang kita menutupnya pada kesempatan yang baik ini dalam pembahasan kita, yaitu hadis yang ketiga dalam bab ini. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sallaitum 'alal mayyiti." Jika kalian mensolatkan jenazah, fa akhlisu lahu ad-du'a. Maka doakanlah mayat itu dengan ikhlas. Hadis riwayat Abu Daud, dan di sini adalah hadis yang baik sanadnya. Nah, di sini menjelaskan kepada kita tentang keikhlasan dalam berdoa. Pernah saya singgung pada pertemuan yang lalu, yaitu terkadang kita itu kalau ada orang yang meninggal, orangnya kaya, itu banyak yang mengikuti jenazahnya, banyak yang mendoakannya. Tetapi kalau orang fakir, biasanya sedikit yang menghantar atau mensolatkan jenazahnya. Nah, di dalam hadis ini An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dan menanamkan pada kita keikhlasan dalam berdoa. Tanpa melihat siapa yang meninggal itu, entah dia orang kaya atau orang fakir, ketika kita mensolatkan jenazah, yang terpenting adalah keikhlasan kita di dalam mendoakan jenazah tersebut. Agar betul-betul karena Allah, bukan karena yang lainnya. Ya. Makanya beliau mengatakan kalau kalian mensolatkan jenazah, maka ikhlaskanlah di dalam mendoakannya. Karena doa orang-orang mukhlisin itu yang diterima oleh Allah Ta'ala. Ya. Kalau seorang betul-betul ikhlas dalam doanya, Allah Maha menerima doa orang-orang yang mukhlisin. Nah, kita melihat satu contoh yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim bahwa orang-orang musyrikin itu kalau mereka berada di lautan sedang berlayar, kemudian gelombangnya besar, angin kencang, itu mereka dalam berdoa betul-betul mengikhlaskan doanya hanya kepada Allah. Semua yang mereka sembah selain Allah dilupakan oleh mereka. Berhala-berhala mereka, ya, sembahan-sembahan mereka yang mereka sembah selain Allah, itu mereka lupakan. Yang mereka ingat hanya Allah Ta'ala. Sehingga betul-betul mereka ikhlaskan doanya hanya kepada Allah. Makanya Allah selamatkan mereka. Begitu Allah selamatkan mereka sampai ke daratan, mereka kembali kepada kesyirikan. Intinya bahwa doa seorang yang mukhlis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini pentingnya keikhlasan dalam berdoa. Ya, maka Kalau kita mensolatkan jenazah, hendaknya betul-betul kita mendoakan dia dengan penuh keikhlasan. Karena keikhlasan itu akan menjadikan seorang betul-betul mohon hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah pentingnya berdoa dan ikhlas, apalagi dalam kita mendoakan orang yang telah meninggal. Dan alhamdulillah Islam mengajarkan kepada kita untuk berdoa hanya kepada Allah. Jangan meminta kepada selain Allah. Jangan bercakap-cakap dengan kuburan. Kadang-kadang ada sebagian orang yang datang ke kuburan bercakap-cakap dengan orang yang mati. Subhanallah. Lalu yang hidup ditinggalkan. Itu Allah Ta'ala. Zat yang maha mendengar, zat yang maha melihat, zat yang maha mengabulkan permohonan, zat yang maha kaya. Itu ditinggalkan. Yang diajak bicara, bangkai. Orang yang telah meninggal. Maka jangan sampai kita lakukan. Hendaklah seorang mukmin mohon hanya kepada Allah. Tidak kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah. Berharap kepada Allah. Bergantung kepada Allah. Keluhkan semua apa yang menjadi keluhan kita. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kepada selain Allah. Orang-orang yang mati untuk diri mereka, mereka tidak bisa berbuat sesuatu. Apalagi untuk orang lain. Kalau untuk diri mereka, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi untuk orang lain. Makanya orang-orang yang telah meninggal itu didoakan. Siapapun orangnya. Orang soleh, orang wali, dan yang lainnya. Mereka butuh doa orang hidup. Makanya kita mendoakan orang-orang yang telah meninggal. Supaya Allah mengampuni mereka, merahmati mereka, mengangkat derajat mereka, memasukkan mereka dalam surga. Itu doa orang hidup untuk orang yang mati. Bukan meminta kepada orang meninggal, tidak. Ya. Tapi mohon pada Allah, zat yang maha hidup, zat yang maha mendengar, zat yang maha kuasa, untuk memberikan apa yang dimohon oleh seorang hamba. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan itulah kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Masih ada beberapa hadis dalam bab ini, insyaAllah. Ya, kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Demikian, lebih kurangnya kami mohon maaf. Aqulu qawli hadza, wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Mubarak Bemualim LCMHI Hafizahullahu Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita dari pembahasan kitab Riyadus Salihin. Dan para sahabat roja dimanapun Anda berada, insyaAllah kita akan memasuki sesi tanya jawab dan kita akan angkat beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui pesan singkat, dan insyaAllah kita coba angkat juga pertanyaan melalui line telepon. Baik Ustaz, pertanyaan pertama melalui pesan singkat dari Abu Fatih di Cibubur ingin bertanya Ustaz, apakah boleh membaca doa sholat jenazah namun pada kesempatan doa setelah sholat Ustaz, dan juga di waktu-waktu yang diijabah? Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Baik, pertanyaannya bagus. Pada hakikatnya, kita itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Artinya, suatu bacaan, suatu doa yang kita diajarkan, itu ada tempatnya masing-masing. Ya. Tetapi kalau seorang misalnya, seseorang meminjam doa yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk orang meninggal, dan dia ingin mendoakan ayahnya atau ibunya atau saudaranya atau gurunya, dia sesekali mengambil doa itu dibacakannya, bukan dalam sholat jenazah. Maka secara umum insyaAllah boleh, ya. Jadi sesekali, ya, bukan terus-terusan, tapi sesekali dia membacakan, mengambil, meminjam lafaz itu, kemudian dia baca ketika mendoakan untuk orang tuanya, atau untuk gurunya, atau untuk istrinya atau anaknya, maka insya Allah kami melihat ini hal yang insya Allah tidak mengapa. Ya, sebagaimana misalnya seorang anak dalam sujudnya dia berdoa, Allahumma firli abi, ya Allah ampunilah ayahku, warhamhu, waafihi, waafu anhu. Ya, itu boleh, tidak ada masalah, boleh saja. Ya, tapi dia sebutkan siapa yang dituju pertama. Ya, itu orang tuanya, ayahnya atau ibunya. Ya, kemudian dia mohon supaya diampuni, dimaafkan, diselamatkan dari azab kubur, dari azab neraka. Maka insya Allah yang demikian itu hal yang dibolehkan. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kembali pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz dari hamba Allah di Padang Ustaz. Ingin bertanya Ustaz, bolehkah kita menyolatkan jenazah seorang dukun Ustaz? Syukran penjelasannya. Bagus sekali. Yang perlu digarisbawahi dalam pertanyaan ini, apa yang dimaksud dengan dukun? Karena begini, ada sebagian orang memahami dukun itu, sebetulnya dukun itulah orang yang bisa mengobati seseorang dengan resep-resep yang bersifat herbal misalnya. Dia tahu ada akar-akar rumput, ada akar-akar pohon yang ini menjadi obat. Dan dia bisa meramu, ya. Dia bisa meramu, kemudian kalau ada orang sakit, dia berikan. Coba minum obat ini, insya Allah sembuh. Ini namanya tabib, bukan dukun. Tapi ini maksudnya dukun, kalau kita pahami dukun itu, orang yang meminta bantuan dari syaitan, ya, atau dari jin, untuk berbuat sesuatu, dan dia mengelabui manusia. Ya. Nah ini jelas. Seorang mukmin, seorang muslim tidak boleh mensolatkan jenazah dukun yang dia minta bantuan kepada syaitan atau kepada jin atau kepada yang lainnya. Ya. Karena jelas, ya, ini adalah masalah akidah. Orang yang percaya atau misalnya dia tukang sihir, ya, pada perbuatan sihir, perbuatan yang haram, maka dari itu kita menghindar dari mensolatkan orang-orang seperti itu. Kecuali kalau kita mengetahui bahwa orang itu telah tobat, bahwa dukun ini dia telah bertobat, ya, dan ada bukti-buktinya dia bertobat, dia minta ampun kepada Allah Ta'ala, dia menyesali perbuatannya, kemudian dia mati dalam keadaan baik sesudah dia menjadi dukun, ya, maka kalau dia sudah bertobat, maka tentu kita boleh mensolatkan jenazahnya. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kita akan coba pertanyaan berikutnya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Dari Mbak Bukhari di Kebumen, Jawa Tengah. Silahkan Bapak. Ya, bagi apa amalan kalau seorang sudah meninggal dipiramkan ke kuburan? Karena di tempat kami itu ada bacaan-bacaan Fatihah tiap kali, baru kemudian dibacakan tahlil satu kali atau berulang-ulang oleh kiai atau ustaz. Apakah hal seperti ini ada tuntutannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mohon jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Baik, tentang pertanyaan dari salah seorang penanya dari Kebumen, bahwa di dalam pengurusan jenazah itu sudah ada ketentuannya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika beliau hidup sallallahu alaihi wasallam, banyak di antara para sahabat yang meninggal. Ya, banyak di antara para sahabat yang meninggal. Dan beliau itu mengajarkan kepada kita empat hal terhadap orang yang telah meninggal. Dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikuburkan. Menguburkannya pun, ya sewajarnya. Dimasukkan dalam liang lahat, setelah dikafan, dimasukkan dalam liang lahat. Kemudian, ditutup. Kemudian, beliau mengatakan kepada para sahabat, sesungguhnya, orang ini ditanya oleh malaikat, maka mohonlah kepada Allah ampunan untuk orang ini dan mohonlah agar orang ini diberikan as-sabat, yaitu supaya bisa menjawab pertanyaan malaikat. Makanya doa yang dibaca oleh seorang yang menguburkan jenazah sebetulnya doa yang singkat, ya, yaitu Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu. Ya Allah, ampunilah si mayat ini dan tetapkanlah si mayat ini. Tetapkanlah lisannya agar dia mampu menjawab pertanyaan malaikat. Istaghfiru li ahikum fa innahu al'an wasalu lahu ats-tsabat fa innahu al'an yus'al. Mohonlah ampun untuk saudara kalian ini dan mohonlah agar dia ditetapkan oleh Allah Ta'ala karena dia ditanya. Jadi itu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada orang meninggal, kita mendoakan orang meninggal itu dengan dua kalimat itu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu. Boleh diulangi tiga kali, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu. Atau kalau dia seorang wanita, seorang mayat wanita, Allahumma ighfir laha, Allahumma tsabbitha. Allahumma ighfir laha, Allahumma tsabbitha. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita punya kesempatan lain ketika salat. Ya misalnya dalam sujud kita mendoakan mereka orang telah meninggal. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum al amwat, misalnya. Bisa. Ataupun membuat acara-acara, memperpanjang, ya. Ini tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Oleh karena itu, cukup kita mendoakan, dan bagi keluarga orang yang meninggal itu, ketika setelah dikuburkan, bagi kerabatnya, ya entah itu anaknya, atau suaminya, atau ayahnya, itu dianjurkan untuk tetap berdiam di tempat itu. Berdiam sejenak, ya. Jangan langsung kabur. Begitu selesai dikubur, langsung kabur. Jangan. Bagi kerabatnya, berdiamlah di situ. Duduk sejenak di situ, sambil menunggu, mungkin seberapa jam, atau 20 menit, atau lebih dari itu, atau kurang dari itu. Ya. Kemudian baru, dia meninggalkan, mereka meninggalkan kuburan orang yang baru dikubur tersebut. Ya. Karena ada riwayatnya. Itu hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ketika ayahnya meninggal, sebelum meninggal ayah berwasiat, kalau aku meninggal, yakni jangan langsung kalian meninggalkan aku, duduklah. Dan ada hadis mengatakan ibarat waktu itu untuk duduk di menunggu di kubur itu bagi kerabatnya ibarat seorang menyembelih seekor hewan sampai selesai dibagikan dagingnya. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan oleh para sahabat dan ulama-ulama yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Itu dengan mendoakan jenazah itu dan kerabatnya dianjurkan untuk menunggu sejenak di kuburan itu dan tidak langsung meninggalkan kuburan tersebut setelah dikuburkan. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan masuk pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pagi hari ini, pertanyaan dari Bapak Febi di Ambon dan juga pertanyaan dari penanya lainnya ingin bertanya Ustaz, apakah anak yang sudah murtad Ustaz masih bisa melihat jenazah orang tuanya atau mengurus jenazahnya? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik. Ini banyak terjadi di kalangan masyarakat bahwa anak yang telah murtad itu dihalangi dari melihat jenazah orang tuanya. Sebetulnya ya memang orang yang telah meninggal itu atau orang yang telah murtad itu, ini satu perbuatan yang luar biasa besarnya ketika seorang meninggalkan agamanya. Nah, kalau mengatakan mengurusi jenazah selama masih ada orang-orang muslim yang bisa mengurusi jenazah orang tua si murtad ini, maka si murtad tidak berhak untuk mengurusi jenazah orang muslim ini atau ayahnya. Tentu lebih utama orang-orang muslimin, ya. Kecuali kalau tidak ada orang muslim di satu tempat, yang ada hanya anaknya yang murtad, hanya berdua, tidak ada yang lainnya, maka itu mau tidak mau dia yang mengurusi jenazah ayahnya atau ibunya, kalau tidak ada yang lainnya. Tetapi selama masih ada orang muslim yang lainnya, maka mereka yang berhak atau kerabat lainnya yang mereka itu muslim, mereka lebih berhak untuk mengurusi jenazahnya. Nah, ada pun masalah dia melihat orang tuanya, ya, itu memang tidak ada dalil yang melarang. Kalau ada anak yang murtad, ya dia ingin, dia minta kepada saudara-saudaranya, aku ingin melihat ayahku atau melihat ibuku, maka tidak mengapa dia melihat. Mudah-mudahan yang dia melihat, ya, semoga Allah berikan hidayah sesudah itu. Dia melihat ayahnya, dia melihat ibunya yang telah meninggal, kemudian dia kembali kepada hidayah, itu hal-hal yang insya Allah ya diharapkan. Ya. Jadi, kalau seorang yang murtad dia ingin melihat orang tuanya yang telah meninggal, maka tidak ada dalil yang melarangnya. Ya, tidak ada dalil yang melarangnya. Bahkan kita berharap, dan kita perlakukan baik orang itu, dia melihat orang tuanya, ya, mudah-mudahan dia kembali mendapat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hidayah di tangan Allah, kita tidak mengetahui. Bisa jadi dengan perlakuan kita yang baik kepada anak yang murtad itu, akhlak kita yang mulia kepada dia, anak yang murtad itu, dan mengizinkan dia melihat orang tuanya, dia mendapat hidayah. Maka ini satu upaya yang baik. Wallahu ta'ala a'lam. Hal ini bisa juga ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lainnya. Demikian, wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Tafadol ikhtitamnya Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Tanpa terasa hari ini hari yang ke-15 dari bulan Ramadan 1442 Hijriah. Semoga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat meningkatkan amal-amal ibadah kita dan ketertinggalan kita pada 15 hari yang pertama. Mudah-mudahan 15 hari yang kedua bisa meningkatkan amal ibadah kita. Marilah kesempatan yang baik ini kita gunakan yang sebaik-baiknya. Taatilah dan patuhilah perintah Allah dan larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula hal-hal yang positif yang kita dianjurkan oleh ulil amri, mari kita taat dengan sebaik-baiknya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kita mohon pada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah menerima amal ibadah kita, puasa kita, sholat kita, ibadah kita, dan semua amal-amal kebaikan yang kita lakukan, semoga diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian, aku lukau lihada lebih kurangnya, saya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan atas semua perhatian dan keikutsertaan dalam kajian ini. Semoga bermanfaat di dunia dan di akhirat. Aku qouli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi